Hadis ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tahasadu wa la tanajashu wa la tabawadu wa la tadabaru. Wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din wa kunu 'ibadallahi ikhwana." Al-muslimu akhul muslim. لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu saling iri hati, tipu menipu, benci membenci, jauh menjauhi, dan janganlah seseorang menjual sesuatu di atas penjualan orang lain. Dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara bagi orang muslim yang lain. Tidak boleh ia menzaliminya, enggan membelanya, mendustainya, dan menghinanya. Takwa tempatnya di sini." Beliau menunjuk kepada dadanya 3 kali. Sangat keterlaluan kejahatan seseorang jika ia menghina saudaranya yang Islam. Setiap muslim bagi muslim yang lain adalah haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.